بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهابي غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني الحمد لله limpahan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini di pagi hari yang berkah di hari Kamis di hari di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk memperbanyak membaca salawat kepadanya pada malam Jumat nanti dan juga hari Jumat. Insyaallah mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita ini untuk terus bersolawat kepadanya, karena di antara orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu membasahi lisannya dengan solawat kepada nabinya. Ya, itu adalah amalan yang sangat mulia. Kelihatannya hanya berupa solawat, tapi ternyata di dalamnya terkandung banyak kemanfaatan. Salawat yang juga tentunya nanti juga bisa nyelamatin kita, yang tentunya nanti bisa ngedeketin kita sama Nabi Muhammad SAW, dan juga salawatlah juga yang bisa ngangkat semua kesulitan kita. Ya, dia bisa ngedeketin kita, dia bisa menolong kita, dan juga dia bisa mengangkat kesulitan kita. Namanya orang hidup, mau dia siapapun, raja sekalipun, ulama sekalipun, orang besar sekalipun, sampai orang kecil sekalipun, ibaratnya bukan siapa-siapa dia di dunia, bahkan tak diaku, di kalangan masyarakat mungkin juga gak dianggap. Siapapun dia pasti dalam hidup ngerasain yang namanya kesulitan. Pasti dia ketemu sama yang namanya benturan kesulitan. Nah, kalau kesulitan itu datang, beruntung mereka orang-orang yang lagi sulit datangnya ke Allah dan Rasulnya. Rugilah mereka orang-orang yang sedang sulit, ya, datangnya kepada selain Allah dan Rasulnya. Lagi sulit malah mengharapnya kepada manusia. Lagi sulit malah mengharapnya kepada orang lain. Malah justru lagi dia sulit, dia lupa kepada Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri orang-orang yang memang Allah mau mereka jauh daripada Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau hambanya itu dekat sama dia, dikasih kesulitan. Tapi dikasih kesulitan itu bukan buat kita jauh dari Allah, tapi justru karena Allah mau dengar jeritan kita yang memanggil namanya, jeritan kita yang menyeru namanya, sujud kita yang mau biar panjang untuk apa? Memohon kepadanya. Itu yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang kena kesulitan, kena masalah, kena musibah, dia makin mendekat kepada Allah, berarti kesulitan itu dibuat sama Allah, ada karena Allah mau dekat sama kamu. Tapi kalau kesulitan itu buat kamu datangnya kepada orang pinter, kepada orang yang kononnya bisa ngebaca, kononnya orang yang bisa mencarikan solusi dalam hidupmu, orang-orang yang seperti itu justru membuat dirimu itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari Kamis, di hari Jumat, hari di mana kita diingatkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sia-siain lisan kita ini hanya dengan berghibah, hanya dengan bernamimah, hanya dengan menggunjing kejelekan-kejelekan orang, ya, ngomongin kesalahan-kesalahan orang. Cukup bagi kita menjadikan pelajaran untuk kesalahan kita sendiri. Adapun kesalahan orang bukan haknya kita yang ngomongin. Ya, ada orang buka jilbab, dirasain tuh orang yang buka jilbab. Padahal urusan kita sama dia gak ada. Kalau dia yang berdosa karena dia yang buka jilbab, biar urusan dia sama Allah aja sendiri. Tugasnya kita ngapain? Tugasnya kita berminta perlindungan kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah agar Allah jangan sampai mencabut iman di hati kita sampai kita ngelakuin dosa yang serupa. Jadi kalau ada orang bermaksiat, kita disuruh ungkapin rasa syukur. Suruh ungkapin rasa syukur, tapi untuk apa? Selamatnya kita dari dosa yang dia perbuat. Alhamdulillah Allah masih lindungin kita. Bukan ngerasa kita lebih hebat, lebih baik. Bukan, kita bersyukur karena kalau orang seperti dia mungkin begitu, boleh jadi kita juga bisa seperti itu kalau Allah mau. Nah, kita jagain diri kita. Saat kita hadir di tempat-tempat baik dan tempat-tempat yang mulia semacam ini, tempat ini adalah tempat kita belajar menjadi orang baik. Bukan tempat ini mencetak kita menjadi lebih baik. Tempat ini tempat kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Bukan orang datang ke sini jadi orang baik tiba-tiba, tidak. Karena toh nyatanya ada orang-orang yang sudah rutin ngaji, belajar, hatinya juga gak baik-baik. Ya. Kenapa? Karena dia belum benar-benar belajar di tempat ini untuk menjadi orang baik. Nah, gak ada cetakan tempat yang bikin orang jadi baik. Yang ada itu hati yang mau berubah menjadi baik. Nah, kalau kita datang ke taklim, memang niatnya kita mau berubah. Niatnya kita mau jadi orang baik, niatnya kita mau jadi orang benar, insya Allah. Kita akan juga berusaha bagaimana caranya menjadi orang baik dan orang benar dengan kita datang ke taklim. Tapi kalau kita datang ke taklim merasa disinilah kita baik, karena kita datang ke taklim kita orang baik, ini upayanya syaitan buat kita menjadi manusia angkuh. Sehingga saat kita keluar dari majelis, kita bukan ngerasa diri kita ini perlu memperbaiki diri, tapi kita justru merasa orang-orang lain itu jelek, orang-orang lain itu buruk, kitalah yang baik karena kita duduk di dalam majelis taklim. Tapi enggak itu harapan kita duduk di taklim. Harapan kita duduk di taklim, kita mohon sama Allah di sini kita diperbaiki akhlaknya, di sini kita diperbaiki imannya, di sini kita diperbaiki takwanya, ya di sini juga kita diperbaiki segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan. Agar apa? Agar semakin hari ibadah kita punya progres. Kalau kemarin sholat khusyuknya cuma 20%, karena sering ngaji, naik tuh angkanya jadi 30%. Naik lagi angkanya jadi 40%. Naik lagi angkanya jadi 50%. Itu baru ciri-ciri orang dapat ilmu manfaat. Tapi kalau orang yang datang ke taklim, belajar di taklim, ilmunya segitu-segitu aja, sholatnya begitu-begitu aja, budi pekertinya begitu-begitu aja, hobinya masih sama, begitu-begitu aja. Nah, di sini berarti dia enggak naik progresnya. Berarti dia levelnya masih sama, bahkan bisa jadi turun level. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengen selamat. Dalam kitab yang kita kaji, nasihat-nasihat Allah di dalam hadis qudsinya, kita berharap mudah-mudahan teguran-teguran Allah kepada kita selaku anak cucu Adam ini menjadi pecutan bagi kita untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi umat yang baik di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita mau lanjut nasihat kita yang ke-21. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiga'a mardati wa gurbih wa thawabih وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين أمين. يقول الله تعالى يا ابن آدم الموت يكشف أسرارك والقيامة تبلو أخبارك والعذاب يهتك أستارك فإذا أذنبت ذنبا فلا تنظر إلى صغره ولكن ذر إلى من عصيت وإذا رزقت رزقا قليلا فلا تنظر إلى قلته ولكن ذر إلى من رزقك. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, wahai anak cucu Adam, kematian akan menyingkap rahasia-rahasiamu. Kita meninggal, apa yang kita tutup di dunia selagi kita hidup, semuanya kebuka. Makanya hati-hati di dalam hidup. Saat kita hidup, kita pikir kita masih bisa nutupin segala hal. Ada orang-orang di sekitar kita yang kita tipu, ada orang-orang yang di sekitar selama ini kelihatannya dia bisa, selama ini kelihatannya dia punya apa-apa, selama ini barangkali kelihatannya kayak orang ada aja, padahal isinya ngutang semua. Apa yang selama ini dia tutup, begitu dia wafat, kebuka semua. Yang dia sembunyiin, semua kebuka. Makanya kenapa yang dituju oleh kita itu dari kematian itu kebaikan di akhir? Karena kita gak mau nyisain kisah hidup yang gak baik. Bayangin ya, orang meninggal ninggalin utang buat anaknya. Bukan waris yang ditinggalin, utang yang ditinggal. Dan itu berapa banyak orang yang kayak gitu. Kira-kira orang yang begini wafatnya hina, dikenang dengan kehinaan, bahkan oleh ahli keluarganya sendiri. Dikenangnya dengan kehinaan. Mereka lagi sedih-sedih, kehilangan yang dicinta, ternyata begitu di tengah-tengah kesedihan datang satu orang, nagih utang, datang dua orang, nagih utang, datang. Sedihnya hilang, yang berubah keluarnya apa? Kesel. Kesel, bukan lagi kenangan indah. Itu manusia. Sama halnya apa aja yang ditutupin barangkali selama hidup. Diingetin, kata Allah ingat. Kalau kamu wafat nanti, apa yang kamu rahasiakan selama hidup, boleh jadi semuanya kebongkar. Semuanya kebuka. Semuanya dipertontonkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qiyamah, kata Allah. Dan juga hari kiamat. Tablu akhbar. Kala nanti hari kiamat tiba, apa yang terjadi pada dirimu? Semua berita tentangmu akan dipertontonkan oleh banyak orang. Berita-berita tentangmu. Barangkali kalau kita nih tinggal di Kalisari, punya masalah sama orang setempat di Kalisari, sekali-sari tahu. Tapi kalau udah pindah dikit aja, kemana? Ke Bogor. Kira-kira orang Bogor tahu kagak? Kagak. Gak sampai tuh kabar kita ke Bogor, gak sampai. Bisa jadi. Tapi kalau sudah yang namanya kiamat, kabar tentang kita itu dibicarakan dari manusia yang ada, dari Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat. Semua manusia nonton berita kita. Nonton berita kita. Kayak kita sekarang nonton beritanya artis. Artis A masuk penjara. Sejagat tahu, bukan cuma tetangganya. Iya. Karena kita bukan artis yang tahu tetangga kita doang kalau kita buat salah. Tapi begitu dia public figure, ibaratnya dia ngelakuin kesalahan, yang tahu tetangga, yang tahu semua, nonton dari TV, dari handphone dan lain sebagainya, tahu tentang bagaimana jeleknya dia. Berita tentangnya viral di mana-mana. Nah, kamu tahu enggak? Berita kita juga akan viral nanti di hari kiamat. Makanya kita butuh minta sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menutup aibnya kita. Gimana caranya tuh berita kita biar gak tersebar di hari kiamat nanti? Jangan mudah menyebarkan berita orang lain di dunia. Man satara aura akhihi satarallah aibahu yawmal qiyamah. Siapa yang demen nutupin berita keburukan tentang saudaranya, maka di hari kiamat Allah yang akan tutup berita keburukan tentang dirinya. Itu Nabi SAW yang bersabda. Jadi bayangin, kalau kita ngelihat artis sekarang yang viral karena perbuatan salahnya, kita jangan ngomongin artisnya, kita posisiin kalau itu kita gimana? Betapa malunya kita. Kalau itu betapa tertekannya kita. Walaupun barangkali dia cuma dengar selentingan, semua tahu. Tapi ini orang setelah dia ngelakuin dosa, beritanya ketahuan, semua orang yang ngelihat dia ngomong, ini kan dulu yang ketangkep gara-gara narkoba, ini kan dulu yang berbuat mesum, ini kan dulu yang, ada kalimat begitu kan dari orang, orang tahu semuanya. Kamu posisiin yang lagi viral sekarang nih di tengah-tengah artis siapa? Yang habis ngelakuin kejelekan siapa? Posisikan kalau itu kamu. Rasanya enak gak jadi dia? Gak enak. Malu, bukan Jakarta aja Makassar tahu, yang di Solo tahu, yang di Bali tahu, semua tahu. Bahkan sampai kadang-kadang ada yang tahu sampai ke luar negeri. Kayak kita aja di sini. Belum lama ada salah satu artis ternama, putranya masuk penjara gara-gara narkoba. Wah, sampai di Indonesia tahu. Bayangin kalau itu kita, gimana tertekannya kita. Ini baru manusia yang hidup di tahun yang serupa. Tahun yang sama. Tapi kalau kita nanti di hari kiamat dibuka sama Allah berita tentang kita, dari orang hidup di zamannya Nabi Adam sampai kiamat dibangkitkan, semua orang ngumpul nonton berita tentang kita. Sama siapa yang Allah pertontonkan beritanya itu? Yang demen nyebarin berita tentang orang di dunia. Yang demen bikin-bikin berita, apalagi berita dusta, berita hoax, berita palsu, berita yang membuka kecacatan saudaranya. Udah, yang begini itu yang bakal kita tonton nanti beritanya di sana. Maka jangan sampai kita jadi salah satu mereka yang demennya menggunjing, yang demennya ngebuka aib saudara. Kita belajar ya, kalau kita ngelihat keburukan saudara kita, kita harusnya bagaimana? Tutupi. Kalau dia ngerjainnya tertutup, kita gak boleh jadi orang yang ngebuka. Kalau dia membuat dosa itu terbuka, di tempat terbuka, maka kamu panggil dia berdua. Tegur dia. Ternyata setelah ditegur berdua gak ngefek, yang ada makin jadi. Baru kita ngajak orang lain untuk menegur dia di depan umum. Nah, begitu. Jadi ada tahapnya, bukan tiba-tiba orang udah ketahuan mumpet-mumpet ngelakuin salah gitu ya. Udah dia mumpet-mumpet, kita yang buka. Bahaya gak tuh? Bukankah kita pernah dengar kisah ada orang yang semasa hidupnya dituduh bahwa dia itu tukang main perempuan, tukang minum-minuman keras. Tapi ternyata begitu datang hari kematiannya, tersingkap nih apa yang selama ini orang punya anggapan tentangnya. Istrinya tiap malam kalau suaminya mau keluar nangis-nangis bilang, nanti kamu kalau keluar begini terus orang bakal nangkep kamu tuh itu gak bener. Biarin, kata suaminya bilang, orang mau nganggap saya apa, yang penting Allah mandang saya bagaimana. Terus tiap hari keluar, sampai orang yang ngelihat dia nenteng minuman keras, ketemu sama pelacur, dikiranya ini orang gak benar. Karena selalu kepergok sama orang, lagi ngasih duit ke pelacur. Kepergok sama orang, lagi beli minuman keras. Kepergok sama orang, lagi megang minuman keras. Orang yang lihat begitu, ngomongin sekampung. Si ini tukang beli minuman keras. Si ini tukang bayar pelacur, si ini, dan seterusnya. Istrinya bilang, nanti kamu kalau sampai mati gak akan ada orang yang bakalan mau bersihin jenazah kamu, mandiin kamu, sholatin kamu. Kata suaminya bilang, enggak, insya Allah nanti kalau saya wafat yang bakal sholatin saya itu seorang raja. Kata suaminya bilang, kenapa? Suaminya mau tamat ala Allah. Dia bersandar sama Allah bukan sama orang. Ala kulli hal, subhanallah, meninggallah nih suami, betul aja. Biasanya jam segini udah pulang, gak pulang-pulang, istrinya gelisah. Di malam yang sama, raja yang kala itu sedang menjadi raja, dibuat sama Allah hatinya gelisah, sampai mutusin malam ini kita keluar yuk dari istana, kita muter-muter, gak mau jadi pakai pakaian raja, mau pakai baju biasa. Rajanya ngomong sama ajudan, keluar si raja. Jalan sama ajudannya dengan pakaian bukan pakaian kerajaan, pakaian biasa. Ternyata dijumpai ada orang ngegeletak di pinggir jalan, tapi orang yang lalu lalang gak ada yang hawil. Ini orang yang ngegeletak. Sampai rajanya bingung, nanya sama ajudannya, ini orang siapa? Kenapa dia dibiarkan menggeletak tanpa ada satupun orang yang peduli padanya? Maka ajudannya ngabarin, itu orang raja dikenal dengan fajirnya, dengan keburukannya. Semasa hidup kerjaannya main perempuan, semasa hidup kerjaannya itu minum-minuman keras. Apa kata raja bilang, ya tapi gak boleh orang. nangis, istrinya bilang, apakan saya bilang dulu, kalau kamu terus begini, bakalannya orang gak ada yang peduli sama kamu. Nah, istrinya lagi ngeluh ya, sambil nangis. Tajanya nanya, emang suami kamu tuh kerjaannya ngapain? Maka dijawab sama istrinya, suami saya itu kerjaannya tiap hari datengin pelacur, dikasih duit, suruh pulang. Pulang, jangan ada yang ngelacur, pulang. Nih saya kasih duit, pulang. Berusaha sebisa mungkin mencegah pelacur untuk jangan sampai makan uang haram. Bayar pelacur karena ingin menghindari si pelacur dari dosa. Barangkali kalau kita sekarang ibaratnya ada pelacur butuh bantuan, mungkin ada orang yang ogah ngasih duit. Begitu ngelihat namanya pelacur, wah jangan deket-deket sama yang begitu. Kapan pelacurnya mau benar? Kalau pikiran kita kayak gitu terus, kapan orang yang begitu kerjaannya itu mau benar? Kalau kita dari yang punya makanan halal, punya sumber yang halal, acuh sama mereka. Gak peduli sama mereka. Tapi orang ini memilih peduli. Tiap dia dapat gaji, dia punya uang, dia buru-buru lari, datengin di pelacur-pelacur, nih uang, pulang. Jangan ada yang ngelacur malam ini, pulang ke pelacur. Dia datengin toko-toko minuman keras, dibeliin, diborong semua minuman keras sama dia, biar anak-anak muda gak ada yang mabok-mabokan. Sama dia dibayarin tuh minuman keras tapi dibuang ke kloset. Nemu orang kayak begini zaman sekarang, baru belinya aja udah sama. Zaman dia dulu pun dia pun dituding, dia pun dihina, dia pun dicela, dia pun dijelek-jelekin. Gak ada orang mau berteman sama dia, gak ada orang mau dekat-dekat sama dia. Karena orang hanya melihat apa yang dia lihat. Lalu orang dengan mudahnya langsung menyimpulkan dan menyebarkan berita kemana-mana. Barangkali yang ngelihat dia bayar pelacur 1, 2, 3. Tapi gara-gara 1, 2, 3 orang itu beritanya viral sekampung. Sekota beritanya viral, ini orang siapa. Tapi dia gak hero, dia gak peduli. Subhanallah, si raja begitu dengar tentang kisah suami ini yang meninggal, si raja bilang, tenang wahai ibu, aku adalah raja, insyaallah besok akan kupanggil ulama-ulama terkemuka untuk mensolati jenazah suamimu. Raja bikin pengumuman, besok sholat jenazah di lapangan dan diminta semua rakyat untuk hadir. Dipimpin oleh ulama terpandang di zamannya kala itu, semuanya dikumpulin, semua datang pada nanya, ini siapa yang meninggal sih sebetulnya? Keluarganya raja, si fulan. Ternyata begitu terkejutnya semua rakyat kala tahu ternyata yang disolatin nama raja si orang yang dikira selama ini berbuat dosa. Dan kemudian saat dia wafat belum dikebumikan, raja menyingkap tentang kebaikan dan perbuatan baik almarhum. Menyesal semua orang, tapi apa arti penyesalannya? Sudahlah dia selama ini menganggap berdosa si fulan, tapi mau minta maaf orang udah gak ada. Nah makanya hati-hati buat kita sekarang hidup di tengah-tengah masyarakat, ada orang ngelakuin kesalahan, jadilah orang yang menutupi keburukan orang lain. Jangan justru yang menyebarkan berita tentang orang tersebut. Karena kita gak mau nanti kiamat bangkit, berita kita yang viral. Ditontonnya bukan sama tetangga, ditonton bukan sama sekampung. Ditonton dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. والعذاب يهتك أستارك فإذا أذنبت ذنبا فلا تنظر إلى صغره ولكن انظر إلى من عصيت. Siksa nanti, jatah yang kamu dapat gak akan lebih, gak akan berkurang dari yang sepatutnya. Dari siksaan itu kamu akan tahu berapa banyak dosa yang kamu udah buat. Dari siksaan Allah yang Allah berikan sama kamu, sekecil apapun dosa yang kita buat, ada hitungannya dan ada ganjarannya. Begitu pula perbuatan baik. Kan kita baca di Al-Qur'an, "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat perbuatan baik, ya, baik seberat dzarrah, maka baik baginya. Tapi siapa yang berbuat buruk walaupun hanya seberat dzarrah, maka buruk baginya. Syarran yarah. Faman khaffat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun. Kok di sini ada perumpamaan thaqulat wa khaffat? Thaqulat artinya berat, khaffat artinya ringan. Kok ringan? Bukannya dosa itu lebih berat? Faman thaqulat mawazinuh, siapa yang timbangannya lebih berat? Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Timbangan yang berat itu berarti dia dalam keadaan nikmat. Waman khaffat, siapa yang timbangannya ringan? Nah, kalau kita ngitung yang namanya timbangan, yang berat itu kan yang harusnya baik, antara baik dan buruk, ya. Kata ulama, kenapa kebaikan dibilang thaqil, sementara keburukan itu dibilang ringan? Merujuk pada kehidupan. Kamu kalau hidup berbuat baik itu berat rasanya. Sementara kalau kamu hidup berbuat dosa itu ringan rasanya. Kata ulama tafsir bilang, perbuatan baik diibaratkan dengan thaqil. Nah, orang yang timbangan amal baiknya berat nanti. Nah, kenapa dibilang berat? Karena di dunia dia ngerjainnya juga susah payah. Huffatil jannah bil makari wa huffatil naru bi syahwat. Pagernya surga tuh semuanya tuh al-makari, yang paling kita benci. Ngomongin orang kita demen, itu syahwat kan. Tapi jagain dosa orang, aib orang, nahan mulut nih kayak gatel banget, aduh pengen ngomong tapi gimana caranya, rasanya udah gak sabaran pengen ngomong, merasa ketemu sama temen ntar siang tapi udah chat-chatan dari pagi, ntar siang kita ketemu ada gosip seru, saking gak sabaran tuh mulut pengen ngomong, pengen nyampein yang namanya keburukan orang lain. Tapi kalau soal kebaikan, ada gak yang sampai segetol itu? Gak ada. Orang suruh pakai baju rapi, thaqil. Pakai kerudung, sutrul aurah. Udah kerudung yang rapi, pakai daleman lagi. Biar rambutnya kagak kelihatan. Thaqil, ya berasa berat banget. Tapi begitu timbang buka kerudung, gampang banget. Buka, enak, gak ribet, gak riweh, gak pusing. Saat disuruh pakai baju yang rapi, bajunya yang jangan yang ketat-ketat dong, bajunya yang rapi, yang longgar. Thaqil, terasa berat untuk dilakuin. Tapi begitu disuruh pakai baju yang seronok, yang apa, seksi, ringan, belinya di mana aja dapat. Murah-murah lagi. Datang ke toko ini ada, sini ada. Tapi baju-baju standar, baju-baju muslimah, agak susah, mesti di butik, mesti di pasar yang jual-jual baju muslimah. Enggak di mana aja, pasar malam aja belum tentu ada gitu. Tapi kalau celana, ibaratnya you can see, di mana aja nanti bisa dapat. Betul apa enggak? Nah gitu, perumpamaannya kayak gitu. Nah, kenapa di sini dibilang wal adzabu? Siksaan itu nanti bakal menyingkap rahasia-rahasiamu, iya, adabmu itu gak bakal ketuker. Apa yang selama ini barangkali tertutup, kagak ketahuan, kamu pun bahkan nganggapnya itu bukan dosa. Tapi ternyata bisa jadi itu dosa dan itu akan kesingkap semuanya. Barangkali ada dari kita yang hadir di majelis sekarang ngelihat orang, kita ngelihatnya biasa aja, tapi hati kita berkata-kata sama dia. Si Fulan, ke depan tuh pasti tuh, cari muka tuh pasti tuh. Simpel kan ngomong begitu doang. Kalau ketemu si Kitty senyum baik sama orangnya, kalau ketemu baik. Nah, tapi saat kita bicara demikian, apa yang terjadi? Ente ngelakuin dosa. Tapi kita gak sadar. Kenapa ada istighfar Rajab yang bisa kita baca ini? Doanya minta ampun sama Allah, wa astaghfiruka minadzunubalati la ya'rifuha ahadun ghairuk wa la yattali alihi ahadun siwak. Apa namanya, kemudian minta dosa buat apa? Dari dosa yang khata'an au amdan au nisyanan au tahawunan. Ada dosa yang sengaja, yang enggak sengaja. Ya. Gara-gara lupa atau gara-gara lengah, di situ masuk juga. Kita minta, ada yang kita lupa, ada yang kita lengah. Au ghillatin mubalatin biha. Atau dosa yang memang kita enggak peduli sama hal tersebut. Nah, dosa yang enggak peduli sama hal tersebut. Nah, itu kan banyak. Nah, siksaan Allah yang nanti didapat oleh seorang hamba itu enggak akan meleset. Enggak akan meleset dari apa yang selama ini dia perbuat. Barangkali mungkin di dunia ada orang, di akhirat nanti orang nanya, "Ya dzambin ya rab, asaitu." Atas dosa apa aku disiksa seperti ini? Allah nanti yang terangin. Atas dosa kamu dulu pernah ngerasain fulan ibnu fulan. Atas dosa dulu kamu pernah ngambil haknya fulan ibnu fulan. Atas dosa itu enggak kelewat sedikit. Kamunya barangkali lupa, Allah enggak lupa. Nah, gitu. Maka disebut dibilang fa idza adznabta dzamban. Maka kalau kamu ngelakuin satu dosa, fala tanzur ila sigharih, jangan ngelihat dosa itu kecilnya. Ah, dosa kecil doang. Jangan. Tapi lihatnya apa? Walakin dzur ila man asai. Jangan lihat dosa kecil, tapi lihat kepada siapa kamu bermaksiat. Pada siapa kamu itu durhaka. Jangan lihat kecilnya, karena kalau lihat kecilnya kita akan selalu nganggap, ah kecil doang. Ah kecil doang. Ya. Ada orang nyepelein perkara-perkara kecil. Contoh, ada orang masuk sekolah, tiap hari masuk sekolah, tapi otaknya kurang pinter. Tapi on time, gak pernah nyepelein waktu. Jam sekolah belnya bunyi jam 7, di 7 kurang 10 udah ada di dalam kelas. Tapi otaknya gak pinter. Tapi dia menjaga. Dia jagain dirinya. Dari kesalahan-kesalahan yang mengantarkan dia pada hal-hal yang lebih buruk. Katakan gitu. Ada murid pinter. Tapi tiap masuk kelas 7 lewat 5, 7 lewat 10, telat mulu. Pada saat kebetulan si murid yang pinter ini ujian nilainya gak baik, dia gak akan dimenangi. Tapi nilai ujiannya yang bodoh begitu-gitu aja, tapi ternyata ada nilai plusnya. Anaknya disiplin. Anaknya disiplin. Anak pinter tapi gak disiplin, barangkali sekolahan punya ultimatum buat dia. Tapi ada pun anak bodoh tapi disiplin, siapa yang bisa nyalain kebodohan orang lain? Pinter tapi nyeleneh, makin kelihatan bodoh kan? Udah pinter kok bodoh, udah pinter kok ngeyel, udah pinter kok selengean. Kalau bodoh, gak bisa disalahin bodoh. Udah, ya udah bodoh emang orangnya. Tapi punya kelebihan, anaknya disiplin, patuh. Nah, orang yang selalu nganggap dosa itu, ah dosa kecil doang. Itu perumpamaannya sama. Walaupun dia pinter, tapi nyeleneh nih orang. Nganggapnya sepele terus. Ah gak apa-apa, ah gak apa-apa, ah gak apa-apa. Karena apa? Karena yang dilihat kecilnya. Coba kamu lihat, kesalahan kamu itu bukan soal kecilnya, kesalahan kamu itu sama sekolah, misalnya. Maka kalau kesalahan itu udah menyangkut urusan sekolah, fatal. Kamu bisa di DO, itu baru urusan sekolah. Ini kamu berdurhaka di hadapan Allah. Walaupun dosanya kecil, tapi sama siapa kamu maksiat? Walaupun kesalahannya kecil, tapi kamu maksiat sama siapa? Undur ilaman asait. Pada siapa kamu bermaksiat? Kata ya Allah bilang. Jangan lihat dosanya, lihat kamu tuh maksiat sama sayanya, kata Allah. Wa idza ruzikta rizqan qalilan, kata Allah, dan jika aku memberikan kepada kalian rezeki yang sedikit, jangan lihat sedikitnya, kata Allah. Tapi lihat kepada mana? Walakin dzur ila man razaqaka, tapi lihat siapa yang kasih kamu rezeki. Ibu cinta sama teman. Cinta sama dia. Barangkali kalau dilihat dompet ibu sama dia, tebalan dompet ibu daripada teman ibu. Tapi dia kasih ibu hadiah kecil. Hadiahnya pin. Paling harganya 10.000. Paling mahal 20.000. Ibu dikasih hadiah sama dia. Ini tanda ingat. Ibu senang apa kagak? Senang. Apa yang ibu lihat? Pin doang. Karena kalau orang sayang gak mungkin ngomong begitu. Orang sayang gak ngelihat apa yang diberi, tapi lihat siapa yang memberi. Betul kan? Jangan lihat nilainya. Lihat ini cuma tanda cinta doang. Kalau bahasanya kita kalau mengasihi orang ya. Jangan lihat nilainya, karena kalau ngelihat nilai malu. Nah Allah sekarang ngomong sama kita begitu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kamu diberi rezeki yang sedikit, jangan lihat dikitnya, tapi lihat siapa yang kasih kamu rezeki. Tidakkah kamu merasa senang dengan pemberiannya walaupun sedikit? Paling tidak kamu masih dibagi, kata Allah. Paling tidak kamu masih dapat, kan gitu. Masa iya kamu gak senang yang kasih saya? Makanya ulama mau dikasih apaan aja, girang aja, orang Allah yang kasih. Mau dikasih ujian apa aja, girang aja dia, orang Allah yang kasih. Kalau kita, ada yang hari ini dikasih rezekinya sekian, toto besok tokonya menurun penghasilannya, atau mungkin usahanya biasanya laku banyak, toto kali ini kok bulan ini lakunya dikit, hatinya kecewa. Hatinya sedih. Oh besok-besok kalau gitu saya bakalan bagaimana nih ya, mestinya ya, sampai ada yang datang ke orang-orang yang salah. Itu semua sebabnya apa? Karena gak bisa ngehargain siapa yang memberi. Makanya teman bandingin nikmatnya sama nikmat orang lain. Kalau ngelihat ada orang yang dikasih nikmat lebih besar, dia ngomong, wah coba itu punya saya. Coba nikmat itu milik saya. Ah udahlah dia gak bisa syukur, dia hancurkan lagi dirinya dengan hasud. Orang hasud gak senang sama orang yang punya nikmat. Orang hasud gak senang sama yang punya nikmat. Jutek, cemberut, senang sendiri-sendiri aja. Bagi-bagi dong kalau senang. Udah bagi-bagi ngomong, minta padahal pengen, tapi jutek. Ngarep, tapi jutek. Sebenarnya ngarep, pengen, tapi gengsi. Dipenuhi dengan amarah dan keegoisan. Hasud, karena yang masuk ke dalam dirinya hasud. Al-hasad ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Ini hasud bahayanya. Hasud itu kalau udah masuk ke hati kita, makanin kebaikan kita kayak api ngelahap kayu bakar. Kalau udah dia masuk ke dalam hati kita, ngelihat orang dikasih nikmat, kita ngelihat, kita gak suka. Udah repot nih. Nah sumbernya orang hasud tuh gara-gara apa awalnya? Gara-gara gak bisa ngehargain pemberian Allah. Jadi dia itu punya pikirnya, punya cara berpikir yang namanya nikmat kalau dikasih gede. Yang namanya nikmat kalau dapat banyak. Yang namanya nikmat itu kalau dikasih besar. Tapi kalau enggak berarti bukan. Sampai dia lupa sama apa yang dia punya. Dia lupa rumahnya, dia lupa hartanya, dia lupa sama keluarganya sendiri. Kenapa? Karena melihat kepada sesuatu. ibaratnya punya suami cinta, suami minta maaf. Mah, jangan lihat nilainya ya, mah. Lihat kalau ini rezekinya dari ayah. Ibu jawab apa ke ayah? Makasih doang. Gak mungkin. Dipeluk, gak apa-apa ya. Dikasih seberapa aja gak apa-apa, yang penting kamu pulang. Yang penting kamu ada, gitu kan? Benar gak? Yang penting kamu, kamu hidup, kamu sehat, gitu. Udah lebih dari cukup. Pasti ngomong, paling tidak bicara ngomong begitu ya. Udah kamu ngasih segini aja, saya udah senang. Yang penting halal, barokah. Kenapa kita gak bisa berkata hal itu kepada Allah? Kalau kita dapat nikmat, kalau kita dapat rezik, gak apa-apa ya Rob. Berapapun yang kau kasih hamba ridho. Sebelum kamu dikasih nikmat, kamu udah bilang ridho duluan sama Allah. Tiap pagi kalau bisa, kamu doa tiap duha. Ya Allah, berapapun yang kau ingin berikan, yang ingin kau tetapkan untukku, rezekiku, hamba ridho, hamba ikhlas, hamba terima, berapapun nilainya ya Allah. Berapapun nilainya. Aduh. Kalau ada suami ngasih begitu, istrinya bilang redo, redo. Itu kalau suami yang sayang, wah dia bakal kerja keras lebih lagi besok, biar gak ngecewain istrinya lagi besok. Gimana kalau kita ngomong begitu sama Allah? Redo ya Allah, kau mau kasih aku 10.000, hamba ridho. Apa Allah mau kasih terus 10.000? Dikasih 100.000, ngomong ya Allah kau kasih hamba 100.000, hamba ridho. Apa mungkin Allah cuma mau kasih 100.000? Kalau ada orang punya rahmat begitu dalam, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang bahkan mengutus Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Luasnya rahmat Allah kayak bagaimana itu? Wala tahqir adz-dzambits shaghir fa innaka la tadri bi ayyi dzambin asaita wala ta'man min makri fa inna makri akhfa 'alaik min dzabibin namli 'ala as-safa fi lailatil muzlimah. Jangan pernah ngeremehin dosa kecil. Dosa kecil jangan pernah diremehin. Karena apa? Karena sungguhnya kita enggak tahu dosa mana yang bakal kita lakuin nanti. Walaupun hanya kamu remehkan, ah iya dosa begitu enggak apa-apa. Tapi bisa jadi kamu ngelakuin hal yang serupa atau segala sesuatu yang sedikit kalau berulang sedikit jadi banyak. Setengah ditambah setengah jadi satu. Satu tambah satu jadi dua. Betul apa enggak? Dua tambah satu jadi tiga. Udah berapa itu? Dari yang tadinya satu jadi tiga. Dari tiga jadi lima. Dan seterusnya, begitulah perumpamaannya dosa kecil. Orang ngelakuin dosa kecil tapi sering, gak ada bedanya sama orang yang ngelakuin dosa besar. Nah, jadi kita di sini jangan pernah ada yang namanya ngeremehin dosa kecil. Karena kita gak tahu dosa yang mana yang bakal kita perbuat nanti. Selanjutnya, wala ta'man min makri. Kata Allah, jangan merasa aman dari murkanya Allah. Jangan ngerasa aman dari azabnya Allah. Jangan ngerasa aman dari tipuannya Allah. Ya. Kalau kita kadang-kadang manusia senang ngejebak, berapa banyak kadang-kadang Allah juga mengulur-mengulur orang, dibiarkan dia terus berdosa, karena Allah ingin pada akhirnya dia mati dalam kelalaiannya. Ada tipu daya dari Allah. Ini maturnya Allah. Oh, kamu kira aman. Ternyata datang waktunya di mana aman itu berubah menjadi murka. Berubah menjadi amarahnya Allah. Nah itu jangan, kata Allah, jangan pernah ngerasa aman. Wah tenang, kita ngelakuin kesalahan satu kali, dua kali, tiga kali, aman. Walaupun kita ngerasa aman di sini, ingat siapa yang ngerasa aman di dunia, Allah bakal buat dia ngerasa takut di akhirat. Tapi siapa yang takut sama Allah di dunia, maka Allah akan bikin dia ngerasa aman di akhirat. Jadi kuncinya jangan pernah ngerasa gak takut sama Allah. Jangan pernah ngerasa, oh iya Allah gak murka. Apalagi belum lama ada yang ngomong, masa dosa sesajen aja bisa bikin Allah marah? Nah, sesajen syirik bukan? Bagaimana bisa dibilang masa dosa sesajen aja Allah Allah marah? Masa Allah marah? Ada orang bilang, masa suami kamu selingkuh aja kamu marah? Kesel gak digituin? Ada ente ketahuan suaminya selingkuh, tau-tau ada orang bilang, masa laki selingkuh aja marah? Nah. Apa jawabannya? Ente kesel gak sama tuh orang yang ngomong kayak gitu? Kesel. Kita gak mau diduain, apalagi Allah yang udah wanti-wanti, wala tusyriku bi syai'a. Jangan sekali-sekali kamu menyekutukan aku dengan apapun, kata Allah bilang. Mau bilang, masa dosa sesajen aja Allah marah? Nah, ini gendeng yang ngomong. Dosa sesajen aja Allah marah. Udah jelas-jelas itu dosa menyekutukan Allah. Iya, mau apapun bentuknya, sekecil apapun perbuatannya, sesederhana apapun ritualnya, kalau itu namanya udah bentuknya sesajen, syirik. Artinya menyekutukan Allah. Jangan ngerasa aman sama yang begitu-begitu. Dulu waktu gempa Palu, kemarin gempa Palu, habis ada ritual apa? Lempar sapi ke laut. Iya, lempar sapi ke laut. Al-Habib Idrus Al-Jufri, wali atau habaib yang masuk berdakwah di sana. Habib Idrus bertahun-tahun mati-matian ngegiring orang Palu biar kagak berbuat amalan syirik demikian itu. Dan dijawab sama Allah kontan. Begitu orang Palunya udah mulai nyeleneh, dikasih tsunami sama Allah. Dikasih gempa. Fala ta'man min makrillah. Maka jangan pernah ngeremehin yang namanya makernya Allah. Jangan pernah ngeremehin tipu daya Allah. Nah gitu. Ah, dosa kecil doang. Enggak. Kata Allah bilang, sesungguhnya makarku lebih tersembunyi daripada semut yang merayap di atas batu licin di kegelapan malam. Allah punya strategi, punya cara lebih mulus. Pun payahku. Siapa aja orang mau ngancurin agama Allah, mau berusaha merusak moral-moral Islam dan seterusnya, ya kata Allah, lakuin. Makernya saya lebih mulus dari jalanmu, lebih ringan dari caramu, lebih mudah dari usahamu, kata Allah bilang. Ya mereka orang Yahudi, orang Nasrani, sudah diabadikan berulang-ulang kisah mereka sama Allah di Al-Quran. Subhanallah, masih banyak aja yang jadi pengikutnya dari kalangan kita, orang-orang yang beriman. Kita baca di Al-Quran tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Kita minta jalan sama Allah, jalan apa? An'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan. Siapa mereka? Minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, wasolihin, jalannya orang soleh. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiq, yang sungguh-sungguh, jalannya orang yang mati syahid. Kita minta jalannya mereka. Selain jalannya al-maghdub, yang kau marah kepadanya, ya Allah. Siapa? Yahudi. Wadhdallin, jalannya orang yang dol. Siapa? Orang Nasrani. Di Al-Quran sudah diterangkan. Dan Allah mengisahkan tentang Bani Israel yang dirubah kuno qiradatan khasin, yang dikutuk sama Allah. Jadi apa? Monyet. Udah kita baca. Allah kisahkan tentang Fir'aun. Udah kita baca. Semua orang yang berupaya menghancurkan agama Allah, hancur binasa. Tapi anehnya, enggak dari kita betul-betul mengamati pelajaran itu. Malah berulang. Berulang. Pembangkangnya berulang. Pengikutnya berulang. Dan kadang kan yang sedih pengikutnya, ngakunya umat Nabi Muhammad. Ngakunya agamanya keras. Padahal siapa? Budaknya Yahudi ya Nasrani. kaki tangannya Yahudi sama Nasrani. Kadang-kadang kalau ngelihat orang yang kayak gitu, kamu dikasih apa ya? Dikasih apa? Sampai segitu ngebela-belainnya, sampai segitu ngebangga-banggainnya, sampai segitu rela menjadi pengikutnya. Kok gak begitu sama Nabi Muhammad? Kok gak begitu sama Allah? Kok gak begitu sama ajaran ini? Kepada siapa kita ini belajar jadinya? Padahal tiap kita sholat kita sebut tuh, minta jalan ya Allah, jalan keselamatan, jalan yang kau tuntun, pada jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai dan orang-orang yang kau berikan kesesatan untuk mereka. Kita jadi pengikutnya Yahudi wa Nasrani. Wabina udzubillah min dalik. Moga Allah lindungin kita semua. Jangan sampai kita jadi pengikutnya orang Yahudi, ngebelain Yahudi, ngangkat namanya Yahudi, cinta apalagi sama Yahudi. Na'udzubillah min dalik. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi orang yang enggak jelas pengikutnya. Ikut siapa enggak jelas. Mau berkiblat sama siapa enggak jelas. Ngikutin caranya orang Yahudi. Tahu orang Yahudi kan contohnya gimana? Orang Yahudi itu contohnya ngeyel. Ngeyel. Demennya nantangin. Itu orang Yahudi. Dari Bani Israel, kalau diberi yang sama nabinya jangan begini, mereka cari cara. Kata Allah, jangan mancing di hari Sabtu. Allah larang. Yahudi gak mancing. Tapi dia gali. Dia gali lubang. Katanya Yahudi bilang, kita gak mancing. Tapi kalau air pasang, ikan masuk ke dalam lubang itu, berarti ikan itu punya kita. Pakai otak Yahudi. Makanya siapa yang suka bikin ideologi menyesatkan? Yahudi. Siapa yang suka bikin kita punya pemikiran main-main sama logika? Liberal dan Yahudi. Mereka punya ajaran. Atau saya gak mancing, saya cuma gali. Adapun itu ikan datang sendiri, kata Yahudi bilang. Padahal perbuatannya adalah upaya dalam mancing, bukan? Dalam mancing. Tapi mereka dengan ngeyelnya bilang, kita gak mancing. Udah sampai Allah murka kunung, kita datang kasihin. Nah kata Allah, jadi kamu sudah datang kasihin. Nih orang Yahudi selanjutnya, disuruh cari sapi di Al-Quran. Cari sapinya betina, sapinya begini, dikasih tahu. Oh dia nanya lagi, kupingnya gimana? Kulitnya warnanya apa? Ngeyel ya, dikasih tahu tapi ngeyel. Mintanya hal-hal yang ngeyel. Sama, kadang-kadang orang yang udah jadi pengikut Yahudi begitu juga. Kamu ngaji-ngaji mulu dapat apa? Emang rezekinya udah nambah? Hah? Bagaimana hubungan kamu sama suami, apa suami kamu? Tambah makin harmonis. Ideologi ya, orang-orang begitu mikirnya. Mana apa yang berubah dari hidup kamu? Ditanya, ditantangin. Mendingan ikut saya. Enak, santai, tenang. Sholat aja kagak wajib. Dibilang. Hidup mapan tapinya, subhanallah. Semua itu upayanya siapa? Orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mudah-mudahan Allah lindungin kita semua dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit nasihat daripada hadis qudsi yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Mudah-mudahan Allah pelihara iman Islam kita, ya, akidah kita dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bu, jangan tinggalin Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad karena ada muridnya yang minta amalan di kampungnya udah mulai masuk ajaran sesat. Dulu di kota Syibam, di Hadramut, masuk nih paham-pahaman yang menyesatkan, yang merusak cara fikirnya orang-orang yang mengikuti jejaknya salaf. Datang murid ini kepada Habib Abdullah Haddad, minta amalan. Dikasih sama Habib Abdullah Haddad, ditulisin Ratibul Haddad. Dibawa tuh pulang ke Syibam, diamalin Ratibul Haddad. Alhamdulillah karena diamalin, rutin semua penghuninya kota tersebut mengamalkan daripada wiridnya Khatibul Haddad, maka selamat mereka dari gangguan yang namanya ajaran sesat. Nah, kita semua, apalagi hidup di Jakarta, segala macam bentuk paham tertuang di sini. Ada di sini semua. Ibu mau nyari apaan aja ada di sini semua. Ya, mau dari pengajian salaf sampai yang non salaf. Mau dari pengajian benar sampai pengajian yang enggak benar, semuanya ada di sini. Bagaimana kita minta perlindungannya? Perlindungannya minta keteguhan iman sama Allah. Biar jangan sampai salah masuk lubang, salah masuk jalan, salah masuk komunitas. Apalagi yang berbau-bau agama. Karena sekarang semuanya menjual atas nama agama. Tapi ternyata dalamnya enggak sebenarnya padanya ajarannya agama. Jauh dari ajaran agama. Udah sekarang minta perlindungannya dari apa? Dari Ratibul Haddad. Wirid doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Haddad, Ratib Haddad, jangan pernah ditinggalin. Jangan pernah ditinggalin. Bisa dawam pada ratib yang selanjutnya, ratib atas, alhamdulillah. Insyaallah dua ratib ini jimatnya kita. Jimatnya kita bukan ke orang pinter. Jimatnya kita orang-orang soleh. Yang ngajarin kita doa agar kita semakin dekat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Mudah-mudahan insyaAllah majlis kita selalu tercurah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Bu Is berserta suami dan segenap keluarga besar, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, sehat walafiat, dikabulkan semua hajat, diberkahi usaha dan rumah tangganya. Mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh-saleh, yang manfaat, yang barokah insyaAllah. Dan kita semua mudah-mudahan yang hadir, segenap dari hajat doa kita, mudah-mudahan yang kita panjatkan di hadirat Allah, insyaAllah diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat pembacaan burdah yang dibacakan tadi dan juga kajian yang kita kaji tadi, mudah-mudahan insyaAllah kita semua pulang dengan dosa yang telah dihapuskan, mudah-mudahan dengan akhlak yang telah dibenahkan, insyaAllah mudah-mudahan dengan pribadi yang telah diperbaikkan, insyaAllah amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'an syamilah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suril Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih